A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati ANTV, berjumpa lagi bersama saya Abu Marlo. Hari ini seperti biasa kita akan kembali mempelajari Al-Qur'an. Mari kita menjadikan Al-Qur'an ini sebagai lifestyle hidup kita. Oke. Menyambung pembelajaran kita, kita telah membahas beberapa topik bahwasannya manusia ini dilahirkan ke muka bumi, tugas satu-satunya adalah ibadah. Ibadah atau mengabdi atau menyembah. Dan dalam proses ibadah ini tidak bisa tidak harus sesuai dengan pedoman. Dan pedoman hidup manusia tidak bisa tidak adalah Al-Qur'an. Seperti biasa, mari kita dengarkan dulu surat 45 ayat 20. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu lin-nasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin. Oke, enak banget suaranya. Tapi mari kita dengarkan terjemahannya supaya kita paham. Silakan. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Oke. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Oke, berarti manusia dalam kehidupannya menuju kepada kematiannya ini adalah suatu perjalanan yang harus kita lalui. Perjalanan yang membutuhkan pedoman, tidak bisa tidak pedomannya kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Telah kita bahas sebelumnya bahwa Al-Quran ini memiliki tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, Al-Quran ini wajib dibaca. Oke? Wajib dibaca. Nah, mudah-mudahan pemirsa di rumah tidak lupa lagi dan sudah melakukan hari ini. Ya. Oke. Yang kedua, Al-Quran ini wajib dipelajari. Jadi Al-Quran ini bukan hanya suatu kitab yang kita baca ulang-ulang, yang kita bunyikan ulang-ulang, yang kita suaranya dikeluarkan diulang-ulang, tapi bagaimana apa yang kita baca, kita pelajari, sehingga ketika kita membaca dan mempelajari, tentu kita akan bisa lebih memaknai apa perintah Allah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Apa sih selanjutnya di tahap yang ketiga? Apa sih selanjutnya yang harus kita lakukan setelah kita baca, pelajari? Kira-kira menurut pemirsa di rumah, langkah berikutnya setelah baca dan pelajari apa? Nah, oleh karena itu, mari kita dengarkan baik-baik lantunan ayat ini. Surat 12 ayat 1 dan 2. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Oke, subhanallah, suaranya enak sekali. Saya yakin ketika kita selesai membacakan Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, ayat ini tersisip dan terbaca. Tapi balik lagi, mungkin ketika kita membacanya hanya baru membunyikan huruf tapi tidak mengerti isinya. Sehingga ini langkah berikutnya setelah kita baca dan pelajari, mari kita dengarkan baik-baik terjemahannya. Silakan. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Oke, lanjut. Sesungguhnya. Tahan sebentar, ada kalimat sesungguhnya. Berarti ketika ada kalimat sesungguhnya, sekali lagi ini adalah penekanan. Sesungguhnya. Lanjut. Kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab. Agar kamu memahaminya. Nah, berarti di surat 12 ayat 1 dan 2 ini, di surat Yusuf ayat 1 dan 2 ini, Allah memerintahkan hambanya untuk memahami atau supaya paham. Sehingga tidak bisa tidak tahapan bagaimana kita mengembalikan hidup kita sesuai dengan pedoman, bahwasannya Al-Quran yang pertama harus selalu kita baca, harus selalu kita pelajari, dan yang pasti Quran ini kita wajib untuk memahami. Nah, pemirsa, apakah hanya itu tahapannya atau ada lagi yang lain? Pemirsa, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sudah membahas bahwa Al-Quran ini adalah pedoman dan Al-Quran ini wajib, wajib kita baca, wajib kita pelajari, dan wajib kita pahami. Nah, di sini ada kalimat faham. Artinya apa? Masih banyak orang yang berpikir bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang kita baca saja tanpa harus kita pelajari. Pertanyaannya, bagaimana kita akan menjalankan suatu perintah, bagaimana kita akan menjalankan suatu yang diinginkan oleh Allah kalau apa yang diinginkan Allah kita tidak paham? Oleh karena itu, langkah berikutnya, tahapan berikutnya, tidak bisa tidak Al-Quran ini harus selalu kita pahami. Pertanyaannya, apakah cukup sampai baca, pelajari, pahami? Langkah keempatnya tidak bisa tidak. Setelah kita membaca, tahu. Setelah kita mempelajari, oh ini tahu isinya seperti itu. Dan kita memasukkan dan mengendapkan di dalam pemikiran kita, setelah kita paham, langkah berikutnya adalah bagaimana Al-Quran ini harus berwujud kepada perilaku kita. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam ayatnya, mari kita dengarkan baik-baik. Surat 61, surat As-Saff, ayat 2 dan 3. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Subhanallah. Luar biasa suaranya enak. Tapi dengan suaranya enak, dengarnya enak, belum tentu kita paham. Mari kita mudahkan, kita kembali mendengar terjemahannya. Silakan. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, begitu kata Allah. Lanjut. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Ah. Ini adalah satu pertanyaan yang kita harus pikirkan baik-baik. Di sini Allah berfirman dan Allah berkata, bertanya kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun malataf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kenapa kamu ngomong, bahasa sederhananya dan bahasa, ya bahasa enaknya begitu ya, kenapa kamu cuma ngomong aja, tapi kenapa apa yang diomongin ini tidak menjadi suatu kenyataan dalam perilaku? Sehingga pemirsa di rumah, kira-kira ketika ada orang yang terlalu banyak berbicara, mengatakan sesuatu, ngomong sesuatu, apapun yang diucapkan tapi tidak berdampak kepada perilaku, apa kata Allah? Yuk kita dengarkan lagi ayat berikutnya, silakan. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Amat besar kebencian di sisi Allah, bayangkan baik-baik. Amat besar kebencian di sisi Allah kalau apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan tidak sesuai dengan perilaku. Sehingga di tadi di surat 61 ayat 2 dan 3 ini, di surat As-Saff ayat 2 dan 3 ini, kita ini diperintahkan untuk mengamalkan apa yang sudah kita bacakan. Sehingga ketika kita sudah membaca, pelajari, pahami, dan ini semua yang sudah kita lakukan, baca, pelajari, pahami, ini harus berwujud kepada suatu perilaku, berwujud kepada dampak perilaku kita, mengamalkan apa yang kita ucapkan. Sebagai suatu ilustrasi, pemirsa di rumah, mari kita bayangkan baik-baik. Katakanlah ada seseorang, seseorang ini sholatnya rajin. Udah sholatnya rajin, dia baca Al-Qur'annya bagus banget. Dia selalu sholatnya di awal waktu, dan dia tidak pernah terlewat untuk sholat selalu di masjid begitu. Katakanlah begitu. Tapi sayangnya, ketika dia sholat dengan bacaan yang bagus, dengan suara yang bagus, dia sama sekali tidak mengerti apa yang dia bacakan. Katakanlah, contoh, dia membaca surat Al-Ma'un. Contohnya dia membaca surat Al-Ma'un. Ketika dia membacakan Allahu Akbar, Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, dengan suara yang bagus dan luar biasa begitu. Selesai sholat, Dan saya yakin pemirsa di rumah sering baca surat Al-Maun, begitu ya, saya yakin. Selesai sholat, karena dia tidak memahami isi apa yang dia ucapkan, bahwasannya di dalam Al-Maun dikatakan, pendusta-pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Bisa dibayangkan pemirsa? Barusan waktu sholat, dia mengatakan bahwa pendusta-pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Tapi karena dia hanya baru di tingkat membaca, dibaca diulang-ulang tidak mengerti maknanya, begitu dia membacakan surat Al-Maun, pendusta-pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Selesai sholat, dia keluar masjid, ada anak yatim, dia hardik anak itu. Apa yang terjadi? Baru saja dia mengatakan sesuatu, apa yang dia tidak perbuat. Artinya apa? Lidahnya belum kering, membaca surat Al-Maun, mengatakan bahwa pendusta agama adalah yang menghardik anak yatim. Keluar masjid, dia langsung menghardik anak yatim. Boleh jadi selama ini kita baru mengatakan sesuatu, tapi karena kita tidak memahami apa yang kita katakan, kita tidak menjalankannya. Oke pemirsa, tadi saya memberikan sedikit ilustrasi tentang orang yang membaca Qurannya bagus dan sholatnya rajin. Tapi ketika tetap dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, boleh jadi dia melanggar apa ucapannya sendiri. Bisa dibayangkan, sudah berapa kali kita membaca Al-Quran? Boleh jadi kita menghatamkan Al-Quran. Boleh jadi Al-Quran ini kita ucapkan di dalam sholat, kita baca diulang-ulang. Tapi apa yang terjadi ketika kita tidak memahami apa yang kita ucapkan? Boleh jadi ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun malataf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Pemirsa, jangan sampai murka Allah mendapati atau kita mendapatkan murka Allah ketika kita terlalu banyak yang diucapkan, tapi apa yang diucapkan ini tidak menjadi suatu perilaku. Boleh jadi kita mengaji dengan suara yang bagus, tapi apa yang kita ucapkan tidak berbekas kepada perilaku kita. Pemirsa, mudah-mudahan contoh tadi bisa menginspirasi kita bahwa Al-Quran ini memang benar-benar bukan kitab yang harus kita baca. Karena akan berbahaya sekali ketika kita membaca dan kita tidak mengerti apa yang kita baca. Oleh karena itu tidak bisa tidak, tahapannya. Quran sebagai pedoman hidup manusia, yang pertama harus dibaca. Kalau pemirsa di rumah lupa, itu ada di ayat di surat 29 ayat 45 ya. Saya tulis ulang supaya kita tidak lupa. Surat 29 ayat 45. Dan yang kedua, harus selalu kita pelajari. Supaya pengingat lagi, itu ada di surat 12 ayat 1 dan dipelajari ini ada di surat 3 ayat 79. Dan kita harus selalu pahami, tadi telah kita bahas di surat 12 ayat 1 dan 2. Dan yang paling penting adalah kita mengamalkan di surat 61 ayat 2 dan 3. Selanjutnya, apakah cukup hanya seperti ini tahapannya? Apakah cukup Quran hanya selalu dibaca, dipelajari, difahami, diamalkan? Padahal Rasulullah selalu mengulang-ulang perkataannya, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat. Artinya apa? Pemirsa di rumah, kita ini diperintahkan untuk menyampaikan. Kita ini disuruh dan diwajibkan untuk menyampaikan, karena Rasulullah mewanti-wanti kepada seluruh umatnya, satu ayat tadi harus disampaikan. Oleh karena itu, mari kita dengarkan baik-baik surat yang satu ini. Surat 2 ayat 159, silakan. في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Okay, pemirsa, kita dengarkan terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Jelas sekali di sini. Orang-orang yang menyembunyikan, menyembunyikan apa yang telah dia dapatkan. Artinya apa? Pemirsa, ayat ini mengatakan dan memberi kita suatu pelajaran bahwa orang-orang yang menyembunyikan, ketika kita tahu ilmunya dan kita tidak mensiarkan ilmu itu kepada sebanyak-banyak manusia, apa yang terjadi? Bahwasannya Allah akan melaknat orang-orang yang selalu menyembunyikan apa yang dia sudah ketahui. Sehingga jelas-jelas Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat. Artinya apa? Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah ketika kita sedang tidak mensiarkan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kesimpulannya, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, tidak bisa tidak kita memiliki lima tahapan. Yang pertama, tahapannya Quran harus selalu kita baca. Yang kedua, Quran juga kita memiliki kewajiban untuk selalu kita pelajari. Yang ketiga, kita juga memiliki kewajiban baca, pelajari, dan kita harus paham. Setelah paham, tentunya harus menjadi suatu aplikasi dalam kehidupan kita. Kita harus selalu mengamalkan. Dan yang terakhir, Al-Quran ini harus selalu kita syiarkan. Oleh karena itu, pemirsa di rumah, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai lifestyle hidup kita. Quran selalu kita baca, pelajari, pahami, amalkan, dan siarkan. Mudah-mudahan perjumpaan ini adalah perjumpaan yang bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran. Sekali lagi, mari kita jadikan Al-Quran sebagai lifestyle hidup kita dengan selalu kita baca, pelajari, pahami, amalkan, dan siarkan. Berjumpa lagi bersama saya di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.